Enggak helman yang harus dioperasi, dirazia kenapa? Ngeman dirimu, sama numpak sepeda motor gak nggak helm, dasmu itu, larang regane itu. Oh ini lo pinter misalnya, numpak sepeda motor gak helman, mari ngono kebreset, serwet, kebentuk tayak gegar otak, entek pintermu, karek, mari ngono. Itu dalam rangka ngeman dirimu, makanya nek gak helman, dioperasi, dikongkon helman tujuannya. Ditilang itu tujuannya, hati-hati kon helman ngono lho, bantah kalau ada supione yang ditilang, itu salah supion kanggo nontok arah belakang sama gak perlu lek komburi kalau ada sepeda komburi ada kendaraan, lek gak ada supione makanya bener polisi, gak ada supion tilang ngono kadang gak ada tutup dop yang ditilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama alaina wa hada. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa. Wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Sadat al masyayikh, ulama anal a'izza, para alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh ingkang dipun takzimaken, pejabat pemerintah saking forum komunikasi pimpinan kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, ingkang kita hormati kepala kelurahan, tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, sahabat-sahabat banser, ingkang kita tersenani, kita banggaaken, Bapak Ibu sedaya jamaah ingkang ikhlas nderek ngaji dalu niki. Mugi-mugi binaringan rahmatipun Gusti Allah. Mugi-mugi binaringan ridhanipun Gusti Allah. Mugi-mugi binaringan barokahipun Gusti Allah. Mugi-mugi termasuk tiang-tiang ingkang dibimbing Allah gayuh keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat. Mugi-mugi binaringan ibadah ingkang saged istiqomah. Sewaktu-waktu dipanggil menghadap Allah, mugi-mugi semuanya sudah ikhlas dan siap menghadapinya bihusnil khatimah. Para jamaah, monggo belajar dadi wong sing apik. Urip ten donya niki jatahe terbatas. Hasadu ummati minas sittina ilas sab'in. Sabda Nabi, jatah uripe umatku nang donya iki antara suwidak sampai tekan 70 tahun. Usia harapan hidup umatku jare Kanjeng Nabi iku antara suwidak sampai tekan 70 tahun. Ada yang lebih, ada yang kurang. Bahkan Rasulullah sendiri hanya diberi jatah pinten tahun? 63 itu kalau dihitung pakai tanggalan rembulan, pakai tahun komariah. Kalau dihitung pakai tanggalan srengenge, tahun syamsiah, nggih kinten-kinten 61 tahun usiane Rasulullah sedo. Sebab setiap setahun antara kalender syamsiah dengan hijriah itu selisihnya 11 hari. Ibu bapak warga kelurahan taunan. Umpama sampean dikei jatah umur nang donya iki sampai 95 tahun. Purun apa mboten? Purun. Sampean purun sing ramut stres. Iso-iso antar mantu geger perkara ngramut dirimu. Lho umur 95 tahun wis gak iso lapo-lapo. Tepak nang jeding kebreset geblak. Mangan dulang, ngombe nyekoki, ngoyo ngising nduk nggon. Atek sing ngramut mantu wedok. Kira-kira mantumu wedok iku lek ndongakno sampean ya apa? Saya pernah sampaikan jatah hidup manusia itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya tidak bersama-sama. Ada yang masih berbentuk bunga, namanya manggar, sudah berguguran. Ada yang jadi bluluk, ceblok. Ono gede titik, dadi cengkir, rontok. Ono gedean maneh, dadi degan, gogrok. Ono gedean maneh, metu santene, diogrok-ogrok. Tapi ono siji loro kelopo sampai tua, coklat, kunting, bungkek, kecepit bongkok. Koncone wis entek, dekne sik kecepit. Bajeng gak tedas diogrok-ogrok gak kenek. Kate dipenek males dinteni gak lugur-lugur. Kematian manusia gambarannya seperti itu. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Wonten apa mboten? Ten pundi? Apa Bojonegoro? Oh, nggih. Ya. Kenapa digugurkan? Ya mungkin karena malu, sebab kandungan itu kandungan hasil pemilu. Perkawinan hamil dahulu. Ono sing sik tas lahir mati, bahkan kadang dipateni. Wonten napa mboten? Ten pundi? Bojonegoro mana? Lah, aku wong Bojonegoro kok gak krungu. Arek cilik mati lumrah, remaja mati kata, wong tua mati turah-turah. Tapi ono yoan, wong iku awet uripe. Kanca-kancae wis mati kabeh, dekne gak mati-mati. Wis tua gak iso lapo-lapo, kakean umur, tenagane wis udur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendur. Pandangan dan penglihatan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, gak tedas panganan apa-apa, nek mangan jaluk bubur, gayane ning tempat tidur, lumah-lumah nang dukur kasur, lek turu ngoroke senggar senggor, atek yo balak-balik ngelendur, dijak rundingan malah ngelantur, hobine kukurku kon wis gak kuat mlaku nang sumur, pipis sae njaluk di. Lek wis ngono iku tandane wis parek alam kubur. Nyusul Gus. Ngono gathuk-gathukno ngene iki gak gampang. Mengkene yo larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ya karo ngenteni iku. Enggak, proses bertahap dalam menjalani kehidupan. Karo ngenteni sok sowan ngarsane Gusti. Taman pun siap napa dereng? Umpama iki, umpama. Mari ngaji teko kene iki engkok ya. Toto omah terus sampean ditekani malaikat Izrail. Yuk sikape yo apik dengan senyum ramah. Terus sampean diomongi ngene, "Bapak atau Ibu, saya adalah petugas Allah. Saya siap bantu sampean boyongan. Pindahan dari dunia pindah ke akhirat. Sampean minta diantar malam ini atau tahun depan, pilih ndi? Sing pilih malam ini, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ya rumangsa bekalnya cukup, sangune cukup. Kemungkinan kedua, stres. Ya karena hidupnya sengsara, menderita, enggak ada gunanya, soro, rekoso, mending bongko. Siap gak siap, kudu siap. Anjene kula sampean kabeh ya kate. Heeh, mrono. Kabeh. Cuma sapa sing disian niku sing gak jelas. Mungkin aku ambek sampean matine disian sampean. Atau sebaliknya, disian aku matine. Cuma lek ditonton alamate kaya-kaya disik sampean. Lah ayo latihan dadi wong apik, latihan dadi wong apik. Soale nek uripe kulino apik, matine mati apik. Ya mutun nas ala ma asyu wa yub'atsuna ala ma matu. Wong iku meneh matine tergantung kulinane nalika urip. Lek uripe kulino apik, matine mati apik. Uripe kulino elek, matine mati elek. Ya wis padha menenge. Loh, cita-cita bersama kula sampean cek terkabul. Kula yakin sing teko ndok kene kabeh cita-citane padha. Apa cita-cita yang tertuang dalam doa yang sering disebut dengan doa sapu jagat. Yo mbuh sapa sing ngaiti. Kok diarani doa sapu jagat? Kok gak sisan doa sapu donya akhirat? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu minta kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di dunia. Ya Allah, berikanlah kepadaku kebaikan di akhirat. Ini sebenarnya doa merupakan solusi alternatif sekaligus jawaban saking Gusti Allah. Ketika banyak orang-orang yang menjalankan ibadah haji dan umrah, iku nduk kono lek ndonga, iku sing dijaluk cuma urusan donya tok. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wama lahu fil akhirati min khalaq. Akeh wong yo lek ndonga sing disuwun, sing dijaluk iku cuma urusan donya. Akhire nang akhirat yo gak oleh bagian apa-apa. Lah dikritik ambek Gusti Allah. Aja ngono rek lek ndonga, aja cuma njaluk donya tok. Sing sempurna njaluk kebagusan donya ya kebagusan akhirat. Ini juga pelajaran gawe kula sampean bahwa masa depan manusia itu setidaknya ada dua. Ada masa depan duniawi, ada masa depan ukhrawi. Ada masa depan di dunia, ada masa depan di akhirat. Ada masa depan sebelum mati, ada masa depan sesudah mati. Ayo, wong petahunan, ngapunten. Sampean lek tak jak ngomong masa depan, jujur. Sing sampean pikir, sing sampean bayangno, iku masa depan sak marine mati ta masa depan sak gorunge mati? Lamis. Sing jujur sayang, ngomongo sing jujur. Sampean lek tak ajak ngomong masa depan, tak ajak bicara soal masa depan yang sampean pikir jujur, masa depan nang akhirat ta masa depan nang donya? Lek ancen sampean rata-rata mikir masa depan nang akhirat, lapo atik dikritik karo Allah. Bal tuksirunal hayatat dunia. Rata-rata menungso iki luwih milih donya, menteng non donya, seneng donya, lali. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat iku luwih bagus, akhirat iku luwih langgeng. Ayo saiki akhirat disimbolno ganjaran, donya disimbolno bayaran. Jujur wong petaunan, sampean seneng di duwe anak sing pinter nggelek ganjaran karo duwe anak sing pinter golek bayaran? Ayo pilih ndi? Duwe mantu sing pinter golek ganjaran karo duwe mantu sing pinter golek bayaran? Dijawab ngapunten, dijawab sing jujur. Sampan luwe seneng di, luwe banggan di, duwe mantu ya, siji ustad, sijine camat. Kira-kira nek sampan kumpulan PKK, arisan, muslimatan, sing sampan cerita-ceritano, sampan bangga-banggano, mantu sampean sing ustad ta sing camat. Iya, iya. Emang sih keren. Ini kesalahan besar masyarakat Indonesia yang rata-rata kepingin anaknya jadi pegawai. Ayo sampean bangganti duwe mantu santri karo pegawai negeri. Iki loro atiku. Lek kesalahan besar masyarakat kita di situ. Rata-rata ingin anaknya jadi pegawai. Mangkane lek kate penerimaan CPNS, sing daftar ribuan, padahal sing diterima sing dibutuhno lo cuma piro. Saking kepingine anake dadi pegawai sampai kadang adol tanah, suap sana, suap sini, sogok sini. Wong tua goblok yo. Tak itungno sampean lek gak percaya. Sampean maaf, maaf. Sorry Pak Camat, ojo tersinggung. Lek tersinggung mulia dhisik sampean. Saya ngomong apa anane kok wis camat sak kapolsek wis andan ramile sisan. Sorry Dan, sorry. Tak ngitungno wargae sampean Pak Camat aku. Ayo lek sampean luwe bangga duwe mantu dadi iya. Yo gak camat tok maksudnya yo pejabat, aparat, wakil rakyat. Ngapunten, ngapunten. Emang sih keren. Keren. Bajunya rapi, pakai sepatu, licin melinti, pakai dasi, nenteng koper, bawa map, ambune wangi, kerjoe nang kantor, priayi. Tapi sorry, bayarannya lo piro? Piro Pak Camat? Ya wes tak kira-kira 5 juta. Wes satu menengo. Sak tunjangane 6 juta wes. Menengo. 6 juta lho digawe ragat statusnya sebagai priayi. Digawe biaya status sebagai priayi pejabat kadang ndak cukup. Ayo lek gak cukup kebutuhane akeh, kemana larinya? Lho korupsi jare Pak Camat duduk aku lho sing ngomong. Sing ngomong senes kula Pak Camat. Arek-arek iku sing ngomong. Sorry. Lah, terus mantumu sing ustad kan santri. Emang yo rodok morot modol. Kalah keren karo aparat, kalah keren karo pejabat, kalah keren karo camat, oke. Tapi gelem mulang nang TPQ nang madrasah diniyah masih gak atik bayaran nih lo gelem mulang. Terus santri ku gelem kerja serabutan. Mbok dodol sego goreng ta, mie ayam, bakso. Terus apa jenenge dodolan nasi bebek, gak ate izin. Santri kan gak patek duwe izin. Sing penting halal. Ayo sedina oleh 500.000 rek rada rame didik. Lah nek 10 dina 5 juta sak wulan. 15 juta. Camat itu cuma 5 juta kok. Iki 15 juta ustad. Apa mana ustad model koyok ngene iki? Loh, aku ngomong sak jam. Iku hasilnya padha karo gajine Pak Kapolsek Telungulan. Alah gak apa-apa melatihnya lagi sitok ya kok. Halo. Halo. Paham betul? Itu kesalahan sampean kok. Lah itu kan bukti kalau memang baltuk sirunal hayatat dunia. Rata-rata menungso iki luweh milih donya. Ayo saiki bapak-bapak sampean lek dituntut bojo kon gaekno omah. utawa dijaluki anak kon gawe omah. Iku sing sampean planning, sampean rancang, sampean rencanakan, omah sing kate sampean nggoni sak lawase, ta omah sing kate sampean tinggalno sak lawase. Gak paham. Wong kene iki ganteng-ganteng kok oon ya modele. Sampean kok gelem sih Bu dirabi wong lanang model ngono. Wis gak ana wong lanang liya. Sampean lek dijaluki gawe omah lho Pak, rencana gawe omah, iku sing sampean pikir sampean rencanakno, rumah yang akan ditinggali selamanya atau rumah yang akan ditinggalkan selamanya. Wis tak perjelas, sing sampean pikir sampean rencanakno, rumah yang di surga apa rumah yang di dunia? Bener karo-karone. Karo-karone ya duwe omah nang Pasuruan, ya duwe omah nang swarga. Saya aku takon logis pokoknya dijawab. Lek gak dijawab tak tinggal mulih. Jawabane kudu temen, kudu jujur. Omah donya karo omah swarga niku luwe apik sing ndi? Luwe indah sing ndi? Luweh megah sing ndi? Bener, tapi anggaranmu akeh sing ndi? Padahal omah donya akan ditinggalkan selamanya. Omah swarga akan ditinggali selamanya. Lep, anggaranmu kok akeh omah sing akan ditinggalkan selamanya? Sing akan ditinggali selamanya kok gak sampean pikir? Pramila para gendeng-gendeng sedaya. Gak terima tak lono gendeng minggato. Ancene iya ki gendeng kabeh termasuk sing ceramah. Anake sapa nangis iku? Nang jejelono pentil. Iku lek gorong kenek pentil gak kira meneng iki. Wong pengapesane yo mek iku kok. Apa wae lek gorong ketemu pengapesane gak kira meneng. Wis ta lah kapan gorong ketemu pentil gak kira meneng. Yuk padha karo erung iki lho, metu getene terus mili terus getene. Apa jenenge? Mimisen. Iku lek gorong ketemu pengapesane yo gak kira mampet. Sampean ke kapas sak pira ae tetep mili getene. Taman sumpeli gombal sak pira ae tetep mili getene. Sampean pasangi baut ukuran pas. Sek sek sek sek tetep mili getene. Sampean cor lho tetep mili getene. Wong gorong ketemu pengapesane bareng disumpeli godhong soroh, plek plek mampet terus kena pengapesane. Nduk pengajian ono arek cilik nangis rewel disupeneni karo ibuke. Meneng gak kira meneng kaya arek iku. Apa maneh atik dicethoti, ayo meneng tegak. Tambah banter wong iku duduk pengapesane. Pengen meneng jejelono pentil. Mangkane ono pengajian kono arek cilik rewel, solusine dijejeli. Nah, dan itu juga berlaku untuk bapak ibu. Adik bapak rewel dijejeli. Mangkel aku. Dilanjut napa mboten? Sampeyan iki. Gak kira meneng anggere gurung ketemu. Pentel gak ngandel aku menteri mau dikai jempol ya gak kira meneng. Halo terus buatan ini tutup nanti mau ya Allah omah donya, betapapun mewahnya, betapapun indahnya, betapapun megahnya, itu pasti akan kita tinggalkan selamanya. Kalau udah ditinggal selamanya, gak ada gunanya, gak ada manfaatnya, gak bisa menolong, gak bisa membantu, dan bahkan gak ada yang kita bawa. Cendelo situk ilo gak katut, masih omahmu ilo, pintune teko papan kayu jati kau pandel, nek sampean mati gak oleh di papan kuburanmu ambil anak-anakmu. Paling zaman terima ditukono kayu kilon. Nggih mboten? Lah iya. Hei, ngono anggaranmu kok sampai ratusan juta, bahkan kadang sampai miliaran, padahal itu akan kamu tinggalkan selamanya, udah gak ada gunanya. Sementara yang rumah yang akan kamu tinggali selama-lamanya di surga, kok gak ada anggarannya. Udah mulai nyeling, mulai nyecil, ya nyelengi, mulai nyecil tuku material bahan bangunan nih kanggo rumah yang di surga. Lek Jumatan ngisi kotak amal, iku nyecil gawe tuku bahan bangunan. Piro nek ngleboni kotak amal? 2000 iku ge bangun omah. Ya oleh paku siji malah nyublesi bokongmu iku. La haula wala quwata illa billah. Sing tak adep iki berarti wong gendeng kabeh ya iki. Ya Allah. Ayo dandan-dandan saiki. Yuk dandan-dandan yo njaba jero. Kita bangsa Indonesia. Ada kelompok masyarakat Indonesia iki sing menginginkan perbaikan dan terus kebaikan Indonesia ke depan. Tapi ada juga kelompok yang mohon maaf ingin Indonesia ini hancur. Karena dalam sejarah tidak ada negara di dunia ini yang abadi. Halo. Dirungokno sayang. Yo kadang-kadang yo serius bareng ngono dirungokno. Dulu ada Romawi hebat, akhirnya berantakan. Uni Soviet hebat, negara adidaya, super power. Bersama Amerika menjadi polisinya dunia, akhirnya berantakan. Kita juga punya sejarah. Dulu ada Majapahit hebat, akhirnya berantakan. Ada Sriwijaya hebat, berantakan. Singosari hebat, berantakan. Itu sejarah. Sejarah itu aslinya kan berasal dari bahasa Arab, syajarah. Tapi late wong Jawa kate maca Arab lah angel ta. Syajarah angel. Dijogo enake sejarah. Tunggale kate ngucapno afwun. Maknane ampunan. Angel kate ngomong afwun dijogo enake apem. Mangkane lek nyelameti wong mati mesti ana apeme. Itu kan donga afwun. Sing mati ku lho cek oleh afwun, oleh ampunan. Tapi lat pasuruan kate ngomong afun kan repot, apem. Sampai akhirnya pokoknya ono barang gembuk-gembuk kenceng ya diarani apem. Terus wes. Terus apa iya? Lek anak iku tujuane bekti nang wong tua loro wali-wali daya. Makane dikei donga Rabbil firli wali-wali daya. Ka iso ngomong wali-wali daya wali-wal. Akhire dikei jajan ni wali-wal. Makane nek nyelameti arek mesti ana i wali-wale. Sak Indonesia ngono kabeh. Ngono. Diulangi donga Rabbana la tuzigh qulubana. Ka iso muni qulubana gaekno kulup-kulupan. Pokoknya lek di jalurno departemen perbadokan kan gampang paham. Syammir khairan fatrukil bagho. Itu filosofi. Syammir cancut taliwondo, semangat berkobar-kobar. Khairan kebaikan, fatruk meninggalkan, bagho kelanjutan. Wong Jawa kan syammir dadi semar, khairan diwaca gareng, fatruk diunekno petruk, bagho dadi bagho. Syammir khairan fatrukil bagho diwaca semar gareng petro. Nah, sejarah iku asline bahasa Arab syajarah, artinya pohon. Pohon itu bahasa Inggrisnya the wet. Sakarepku sing ceramah aku kok pohon menengoh. Pohon apapun wet apa ae pasti mengalami tiga tahap. Rungokno. Ada tahap tunas, ada tahap puncak, ada tahap tumbang. Wit apa ae, pohon apapun pasti mengalami ini. Tunas, puncak, tumbang. Lek bahasane wong ndi iki? Petaunan. Tokol, metit, ambruk. Lek bahasane wong Bojonegoro ya tunas puncak tumbang. Lek corop tahunan ya tukul metit ambruk. Bung preng tunggak. Ya bongkotan. Kebangkitan, keemasan, kehancuran. Pasti organisasi apapun, lembaga apapun, negara manapun mengalami masa kebangkitan, mengalami masa keemasan, dan ada masa kehancuran. Masyarakat ndiae ono perintis, penerus, pewaris. Saiki aku takon, ya cek rodok pengalaman nemu ya. Yang ada sekarang ini perintis, penerus, ta pewaris? Sampeyan nggelek perintis petaunan wis gak nemu jan. Tahu ono siapa yang merintis petaunan? Gak weruh jan nemu. Penerus udah enggak ada. Kalaupun ada, udah banget tuanya. Dikongkon cerita sejarah petaunan, wis gak cetong kan, wis gak runtut. Dijak rapat nggone forum balak-balik masuk angin. Ada yo beser nguyah nguyuh. Yang ada tinggal pewaris. Penguasa-penguasa di negeri ini, tokoh-tokoh partai di negeri ini, kira-kira yang ada sekarang ini perintis, penerus, nopo pewaris? Pewaris. Lah namanya pewaris kan tinggal nompo warisan toh. Lah wong nompo warisan, atik warisannya bermasalah, males ngurusi, gak iso ngurus, kira-kira warisannya diapakno? Oleh warisan tanah, luas, subur, gone strategis tapi bermasalah. Gak iso nyuratno, atik utange akeh. Kira-kira warisane tanah diapakno? Anjen potonganmu pinter adol. Mangane wis ayo menjadi bagian masyarakat yang berusaha menjadikan Indonesia ke depan lebih baik. Dimulai dari diri sendiri. Wis. Ayo ngrayangi citoke dhewe, aja ngrayangi citoke kancane. Diantemi kok sampean. Ibu, metani awake aja metani tanggane. Gampang dise, Bu, metani awake dhewe karo metani tanggane? Oh iya, lek metani tanggane gampang iso digaruk-garuk kenek sak kor-kore sak lingso-lingsone. Jintesi kabeh. Mulai dari diri sendiri. Ayo. Dandani awake dhewe-dhewe. Ibu, berusaha menjadi bagian masyarakat yang baik, membawa Indonesia ke depan lebih baik. Dengan jargon bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lek pembangunan badannya, pembangunan zahir, saya pikir udah bagus. Bangunlah badannya. Pembangunan zahir, pembangunan fisik, infrastruktur, ekonomi, saya pikir udah bagus. Saiki lek gak ono dalan elek, gak ono Pasuruan dalan nyelempit-nyelempit apik kabeh. Apa maneh adanya jalan tol sekarang, ngeringkes perjalanan, enak. Wong biyen menempuh perjalanan jarak jauh pengin cepet kudu duwe ilmu sayep angin. Tirakat riyadhah, poso, pati geni. Ngeningno cipta mandeng pucuking brana mengek babakan hawa songo. Ya poso motih, poso pati geni, pengen duwe ilmu sayep angin. Melayu sepah banter seperti angin. Wus. Lah angin kok no. Mosok bau banter kaya angin crut ngono. Iku lak bojomu iku crut-crut. Angin yo wus ngono. Kaget tak yo wis. Salahe merem. Terusna mboten iki. Lek gak ngono kudu duwe ilmu lempit bumi. Dadi bumi koyo dilempit klek langsung tutuk nggon. Biyen saiki gak perlu wis ana pesawat. Lek lewat darat ya sakeh jalan tol. Kula niku biyen sak dereng enten tol niki. Lek ana undangan tutuk Banyuwangi ngono iku bisa 8 sampai 9 jam dari Bojonegoro. Saniki petang jam wis tutuk lewat tol wis cepet. Gak ana wong nyabrang. Ya, gak ada lampu merah. Cawepet. Pokoknya gelem tiap 1 km bayar 1000. 10 kilo ya bayar 10.000. 50 km bayar 50.000. Ya seanggap nyumbang semen sak-sak lah. Bangunnya jalan yo nganggo semen kok. Kadang dikon bayar tol gak gelem. Luwe cepet. wis apik wis ana infrastruktur, perekonomian udah bagus, sekarang hampir enggak ada orang miskin. Ngapunten sampean golek wong melarat sing temen saiki wis kangelan. Kangelan, gak ono wong kaliren gak iso mangan, wudo gak iso nyandang. Gak ono saiki, wis tak sugih kabeh pisan. Biyen melarat-melarat iya, biyen kepengin mangan sego putih lawone iwak pitik, iku lek gak dina-dina becik, lek gak dina-dina apik, gak kelakon. Saiki mangan sego putih ben dina perkara pitik urusan sampean. Biyen lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki ana wong lara rata-rata penyakite mergo kakean mangan. Mangkane dokter biyen karo sakniki lek nuturi wong lara iku seje. Dokter biyen nuturi wong lara dikongkon mangan sing akeh. Sama nuku mangano sing akeh, masih gak enak-enak titik yo dipaksa. Soalnya panganan iku tombo. Mangano sing akeh yo. Kongkon mangan akeh ancen penyakite mergo kurang mangan. Alek dokter saiki gak ngono lek nuturi wong lara. Ancene sembarang kon badoki kabeh. Ya gering kon. Mangkane ta lah opo-opo aja diemploki kabeh. Gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Ancene wong saiki kakean kakean panganan. Ngaji pengajian iki lho ambek mangan. Lha kok kudu ngabangi kok. Kok mentolo. Lho wong akue petentengan gak karuan kono kok. Gomgo keselak kan mentolo. Halo dikira aku gak ngerti ngono. Lho ancane saiki kakean panganan gak ana wong melarat. Gak ana wong melarat. Pakaian biyen wong melarat-melarat pakaiane welek-elek biyen sampe kadut digawe klambi. Saiki gak ana wong duwe klambi elek, gak ana api-api kabeh. Biyen kepengin tuku klambi anyar setahun sepisan ngenteni riyo. Saiki babon dino iso tuku klambi. Katik nang toko wong online kok. Pemane wedok-wedok ana model anyar tuku, model anyar tuku, model anyar tuku. Klambine pira, jilbabe pira, masyaallah, tuku. Gak mikir sing lanang lek kerja sampe gegere puklek lho gak mikir. Mangkane ana istilah work shop. Work itu kerja, shop itu belanja. Jadi suami yang work, istri yang shop. Yang kerja suami, yang belanja, makanya lek tepak melaku bareng kontras, kontras di sawang. Mama keren, papa gak kopen. Mama modis, papa jemburis. Mama meling-meling pipinya, papa meling-meling gegernya. Mama mulus kayak lampu neon, papa jebrak kayak mercon. Nyantene iyo ya. Coba ngomong pengalaman. Bojoku gak ngono. Yang jelas bojoku gak kaya wong taunan. Makanya aku syukur alhamdulillah gak iki bojo model kaya ngene-ngene iki. Gak kuat aku, gak kuat. Gak kuat, gak kuat. Niku tontok lek macake ya Allah. Lambe dicet, alis diaspal. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. Untune dipageri. Kalah perumahan pokoknya. Ngono, isek pasang bulu mata palsu yang anti badai. Bulu mata itu bahasa Inggrisnya aidep. Aidep. Sing jauh entit lho ditempelno plek, dadi lek digawe kedhep kaya kepeting mlaku. Saiki gak ana wong mlarat. Makane wong wedok saiki gak ana sing elek, upayu ayu kabeh. Gak ana wong edok elek saiki. Wong elek dipoles iso dadi wayu saiki. Ana wong elek, ana wis. Omah apik-apik, makane aku ngarani saiki elek ekonomi wis apik gak ana wong mlarat. Omah saiki apik-apik, gak ana omah elek. Sing teko ndok kene iki lho omah apik kabeh. Kadang-kadang omah sampean kok ketok elek, krasa elek. Iku asline omah sampean gak elek, Bapak Ibu. Omah sampean iku asline apik, cuma ana tangga sampean bangun omah apik ngungkuli omah sampean. Mangkane omah sampean malah ketok elek. Ya cuma salah posisi ngono. Wong apik eleke omah padha karo raine wong. Raine wong lak ngono. Mulane bapak-bapak iku iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Zaman jejer wong elek-elek ya ketok ganteng, Pak. Tapi lek jejer wong ganteng-ganteng kaya aku ngene iki. Makasih. Sampeyan yo malah ketok elek kok. Sopo ngomong pret? Opret kok lemu nunggu iket mulai mari maghrib, ayo. Yakin kamu datang ke sini karena ingin ketemu aku kan? Makanya meskipun sampai malam tetap ditungguin. Kamu ke sini enggak kepengin ketemu Kapolsek kan? Lah iya. Bapak, makanya aku pesen, Pak. Sampean lek pengen ketok ganteng, tak pesen lungguh sak lungguh sing hati-hati. Sampean gelek rombongan elek. Apa neneng rombongan wong lanang elek-elek ning dusel ndok tengah, Pak. Mesti ketok ganteng dhewe sampean. Lha ngene dijejeri wong ganteng, cepet-cepet ngalih. Gawat iki coba gede. Kalau iya tak terus, iya terus aku ngerti. Cuma lapo aku ate nontok jam ini iki mesti weh. Terus aku ngerti ngajak terus nggih. Tak turuti. Cuma aku yang duwe penjalukan. Tolong sing rumangsa gak melu nyangoni aja kakek cangkem ya. Meneng gak nyumbang cerewet. Meneng pangkatmu apa? Gak dadi apa-apa. Sing dadi camat lu meneng. Soale ya sadar gak nyumbang. Dadi emang tak gasak. Wes iya. Wes salah meneng ayo ngaji terus nang apa mboten iki? Lah iku lek pembangunan fisik bangunlah badannya. Tapi bangunlah jiwanya. Iki angel. Saiki agak prihatin, saya sering disambati. Di apa itu ya namanya? Di iya sambatan wes. Disambati karo ustad-ustad, guru-guru terkait pembangunan mental anak, pembangunan karakter akhlaknya anak. Ini kan bangunlah jiwanya. Anjane bangun anak saiki karo biyen seje gampangan biyen. Sehingga enggak keliru ya kalau dulu ada pepatah guru kenceng berdiri, murid kenceng berlari. Sekarang makin parah. Sekarang guru kenceng berdiri, murid mengencingi guru. Iya. Lho arek biyen sampe arek saiki seje. Arek biyen nakal dituturi kenek. Arek saiki gak kena dituturi. Nyun ngapunten nggih, nyun ngapunten. Sampeyan biyen sek cilik sekolah, runduk sekolahan kok nakal, kan potonganmu nakal-nakal biyen kan ketara. Saiki sek ketara kok. Oleh gak nakal yo gak kira wani bengak-bengok nang ngarepe kiai ngono. Ngene. Gak apa-apa sayang, kita sama kok. Gini ya. Amarga sampean nakal biyen sekolah dihukum karo guru, dihukum kon ngadeg nang kelas, apa dijewer. Kadang sampai ditutuk, gawe gepuk, cetak, nangis mule kondo bapak mbok oma. Ayo bapak zaman biyen mbelani anak ta mbelani guru? Mbelani guru. Adek matul, "Bapak, aku mau nang sekolahan digepuk Pak Guru." Bapake gelek gepuk sing luwih gedhe. Ayo tak imbui. Balik nang sekolahan tagak, ayo balik nang sekolahan tagak, ayo kongkon balik nang sekolahan, diseret digawa nang sekolahan, diterno, ditokno gurune. Bapak ini jaluk sepura kok, ngapunten Pak Guru anak kula nakal, matur suwun sampeyan didik anak kula. Pendidikan biyen kaya ngono, makane anak iso dadi kapolsek, iso dadi dan ramil, iku biyen mergo beling-beling iku. Lho iya, kapolsek iki biyen tau nyolong tebu. Ayo ate gak ngaku. Saiki penggaweane nggoleki wong nyolong. Padahal biyen cilikane yo nyolongan. Pendidikan kedisiplinan dari orang tua beliau yang luar biasa. Saya yakin iso dadi camat bareng pendidikan biyen model ngono. Arek biyen ya Allah. Kelas 4 SD lho iso mbantu wong tuwa. Arek lanang kelas 4 SD iso ngomong adike telu wisan. Sing siji digendong buri, siji digendong iringan, sijine dituntun. Ngono ku sik iso ngetokno wedhus teko kandang ya. Arek biyen, lah anak saiki kelas 3 SMA ini ora godak apa-apa gak entes apa-apa. Ya mek dolenan HP. Lungguh napa nggih? Ayo ngapunten ngapunten. Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Maka anak-anak mentalnya lemah. Karena anak sekarang banyak yang lahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap membimbing anak, belum siap mendidik anak, tapi wis kendel-kendel mana. Termasuk sing guyu iku. Di rumah tidak mendapatkan pendidikan yang layak, yang standar. Akhirnya di sekolah no, neng sekolahan dididik akhlak karo gurune, dibimbing ilmu karo gurune. Anak nakal dihukum sama guru, dijewer, pulang ke rumah madul bapakne. Bapak zaman saiki belani guru tam belani anak. Belani anak iso cukup celoret kok. Ayo di gurune, sapa gurune? Macem-macem karo anakku. Aku bapakne nang omah gak tau demek anak. Bapak kok gak tau demek anak, bapak model opo? Padahal dia sadar kalau dia itu enggak bisa mendidik anaknya sendiri. Kon mulang anake dhewe ya gak iso, gak entos. Nduk sekolahan diulangi guru, gak matur suwun malah murang-muring. Bapak koplak ya ngene. Engko lek gak tepak titik dilaporne pelanggaran HAM. Ya jangan menyalahkan polisi kalau diproses. Setiap laporan ke polisi mesti diproses. Urusan kebenaran kan nanti dibuktikan. Ojo nyalahno, ngono diproses, ada laporan mesti diproses. Ijen dan aku gak ngewangi sampean, lapo ngewangi. Wong gak nambahi sangu ngewangi-wangi. Lho, saya sampaikan opo anane. Halo. Halo. Ini kekerasan terhadap anak ngene. Ya Allah, padahal bapake kongkon mulang dhewe lho ndak iso. Lho, itu salah istilah, ya. Menurut saya kekerasan itu harus. Yang tidak boleh itu kekejaman. Tapi kadung keliru istilah. Tidak boleh kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, kekerasan di dunia pendidikan. Padahal keras dalam artian disiplin dan tegas itu harus. Yang tidak boleh itu kejam. Kekejaman terhadap anak, terhadap perempuan, dalam keluarga, dalam dunia pendidikan. Kalau keras menurut saya harus. Kalau enggak ada kekerasan, wong wedok-wedok yo gak iso meteng yo. Lemes kabeh. Harus keras. Kalau enggak ada kekerasan, omah sak petaunan enggak iso ngadeg. Bayangno, cagake omahmu lemes kaya sosis. Bahkan ndasmu iku. Iku nek gak keras iso kaya gudir. Mboke mlaku iso gimyur. Yang tidak boleh itu kejam. Paham karepmu, gak paham karepmu. Cuma ya itu namanya istilah. Istilah ini kan hanya meluruskan saja. Kadung dadi istilah sama juga usah aneh-aneh. Ngomong kekerasan terhadap, gak apa-apa jari Anwar Jahid. Jari Anwar Jahid kekerasan itu gak apa-apa kok. Aku kan meluruskan, apa menggenahkan ini loh, menggenahkan. Ya tunggalnya istilah penegakan hukum. Nek cara aku bukan penegakan hukum, pelaksanaan hukum. Kalau penegakan hukum ini berarti selamanya hukum kan doyong, harus ditegakkan terus. Karena hukum selalu doyong, enggak pernah tegak, maka harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan. Hukum harus ditegakkan karena hukumnya masih doyong terus. Tapi kalau pelaksanaan hukum harus dilaksanakan. Hukum itu sudah tegak, tinggal dilaksanakan. Ngono. Ora penting keplokmu. Istilah yang penting lah pengertian karo praktek. Nah, wes saiki ngene, Ki. Terkait iya gak apa-apa. Iki ngapunten Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil. Iki wargane njaluk tambahan waktu. Gak apa-apa, tapi yo ibarat kerja berarti lembur jenenge iki. Lembur kan yo ana hitungane dhewe to. Ana lemburane tagak ngene. Iya. Pembangunan spiritual, membangun akhlak. Anak penting. Soalnya anak itu masa depan dunia akhirat. Anak. Wong gak duwe anak itu susah. Ngene apa nggih? Masya sugih neng gak duwe anak. Nelongso bau bingung, wong sugih neng gak duwe anak. Bau bingung, saking bingunge kadang sampai alate lo diperiksa-periksa no. Iki mbok menawa madhepe kurang pancer apa kurang jebobok tak kurang atos. Apa kurang dawa? Kurang lincip. Allah. Terus ngene. Anak ipo penting. Lah, anak uang itu gak podo karo anak kewan. Ya, wis suwe. Anak uang gak podo karo anak kewan. Iya rumakno ta? Mangkane lek sampean uang ta? Ya, anakmu jangan perlakukan seperti anak kewan, perlakukan seperti anak uang, menecek dadi uang. Aku koyoke guyon tapi temen. Anak uang gak podo ambek anak kewan. Sampan duwe anak, iku anak uang. Lek trimo sampean kei mangan wareg, disandangi rapet, dipakani wareg, sandangi rapet, turok nonggo nanget, tarjete arek cek sehat, giat, semangat, kuat, lemu sampai diangkat berat. Yo penting, yoan penting iku, semangat posyandu itu yo penting. Ibu-ibu apal kabeh lagune, semangat posyandu, pembangunan bangunlah badannya berarti. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku naik, anak wedus. Anak wedus, anak PT. Iku berat badan ditimbang selalu. Ntar jete cek lemu. Pokoknya tambah lemu, sopeneng, didol badannya akeh. Iku le anak wedus, anak petik, berat badanku ditimbang selalu. Le anak uang, gak cukup berat badanku ditimbang selalu. Ilmu akhlakku dibimbing selalu. Makanya ngapunten ya, kata lagu-lagu iku lo kritisi. Ya karena menurut saya gak mendidik, gak bermakna. Contoh akeh, ya termasuk iku mau. Kadang arek sik cilik diulangi bojo. Arek cilik diulangi ngritik bapake. Cilik dipangku mbek dijak nyanyi. Po ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik susu. Bojo onok bayi siang makan nasi malam mimik susu. Bayi sak Indonesia ki yo siang malam yo mimik susu, siang mimik susu, malam mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik nggoleki susu iku sapa? Bapak arek cilik diulangi bojo. Kuwi nyindir bapake. Lagu saru iku gak pantes. Mengkene nek cara aku tak revisi saire. Tepuk ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Apik to. Mentimbangannya kaya mau pak ami ami belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimik cucu. Apa lagu porno nek anake wedok ya tepuk ami ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Enak lek politisi-politisi ku biasa tak kritik, pak ami ami belalang kupu-kupu, besok dapat kursi, sekarang kampanye dulu. Ngono aku yo iya kok kok ame ame belalang kupu-kupu, kalau pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Dadi lek arek cilik diulangi nyanyi serong ke kiri serong ke kanan tralalalalala, arek cilik diulangi serong. Padahal pendidikan dasar Islam itu ihdinash shirotol, lima prinsip dasar, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu, iyyaka na'budu, nyembah nang Allah. Dua, wa iyyaka nasta'in, mohon pertolongan hanya kepada Allah. Tiga, ihdinash shirotol mustaqim, ikuti jalan yang lurus. Empat, shirotol ladzina an'amta 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang di jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Zaman dikongkon kumpul karo wong-wong sing mendapatkan kenikmatan. Lima, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, hindari orang-orang yang dilaknat dan orang-orang yang sesat. Ihdinash shiratal mustaqim, jalan yang lurus kok serang ke kiri, serang agak tepat. Kadang arek cilik diulangi ngelok nombai. Burung kakak tua hingga di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Iku mantu kurang ajar. Lagu kok ora mendidik. Ana maneh aku sing gak sewenengi lagu burung hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, terdengar burung hantu suaranya merdu, uhu uhu, gak seneng blas. Lagu gak masuk akal. Lho matahari terbenam, hari mulai malam. Matahari terbenam ini kan wayah maghrib. Ghurubus syams, matahari terbenam. Matahari terbenam, hari mulai malam. Ya wayahe ngono ku sing terdengar apa? Suara azan ning dindi. Lha iki kok terdengar burung hantu. Ana burung hantu manggung maghrib-maghrib. Burung hantu bengong. Lah ana. Terus suaranya merdu. Mulai kapan burung hantu suaranya merdu lho mulai kapan? Wong jeneng ae burung hantu. Wong gendeng lho ngerti lek burung hantu ki medeni wong. Lha kok merdu suara? Sing merdu iku suara azan. Tapi wonge sing ngaten dipadakno ambek burung hantu ngene. Atek lek azan ngene. Uhu. Uhu. Iku azan model endi? Sak dunyo iki azan yo tetep Allahu Akbar terakhir la ilaha illallah. Cuma versi lagunya saja yang beda-beda. Wong syariate ngono, nek versi Arabik, versi Mekah Madinah ya Allahu Akbar. Versi Mekah Madinah. Enak juga enak juga laris omonganmu. Sing gara laris yo enak iku kok. Versi Jakarta Bandung. Allahu Akbar Allahu Akbar. Ini versi daerah saya Bojonegoro. Allahu Akbar Allahu Akbar Bojonegoro. Versi petaunan beda lagi, ya Allahu Akbar tapi nek petaunan beda. Allahu Akbar Allahu Akbar. Coba sekarang digubah syairnya lho, direvisi sing apik. Matahari terbenam, maghrib sudah datang, terdengar orang azan, suaranya lantang. Kan apik to? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, mari kita salat. Timbangane uhu uhu opo ini udah sejam setengah lah iya lah terus nggih zaman manfaatnya apa iso apa manfaat takonono wis kok dadi khairun nas anfa'uhum linnas sesuai bidangnya kok. Sesuai bidangnya, nang pengajian sama ini minimal merhatekno. Wes, ojo dolenan HP dhewe. Kaya wong penting-penting kok. Wong sing camat kapolsek nyemak aku. Nang pangkatmu apa dik. Kaya wong penting-penting kok tak dongano kiting tanganmu. Coba saiki aku takon. Aku takon. Sampean misalnya ngomongi wong, terus wong sing sama ngomongi dolenan HP dhewe. Ya apa perasaanmu? Mangkel ta gak? Lah aku rene dikongkon ngomongi sampean lah kok sampean dolenan aku ki ya wong. Iki pikir utekmu iki. Aku yang menghargai sampean kok disuguhi ngombe lo gak tak demok ae enggak. Soale aku menghargai sampean. Perasaane ya apa? Cek enak iki ne disuguhi sampe papat. Lungguh gak oleh apa-apa, makane tak kuat-kuatno gak ngombe aku. Lha sampean harus menghargai aku petentengan ngomongi sampean. Masih yo sampean wis pinter, wis alim regane ana sing ngomong. Aja atik rumangsa wis pinter. kementus iku jenenge. Ngomong apa? Dulinan HP dhewe akhirnya. Ngomong apa? Dulinan. Itu kan wong sombong jenenge. Saya kemarin beberapa waktu lalu ning gone Mabes Polri. Itu jamaah yang hadir langsung diintrusikan HP silent semua, off kan semua. Luar biasa. Padahal bintang-bintang tok no pundake. Ini pangkatmu apa? Kudu tak antemi siji-siji. Lah terus iya. Mah aku kadung ngomong gak ngombe kok. Wes. Pangapunten lho nggih. Lho saya ini nyelak-nyelakne nyempet-nyempetin. Sebenarnya mohon maaf. Kondisi kesehatan saya kurang prima. Tapi kalau di hadapan jamaah, aku kudu macak sehat, macak kuat. Aku padahal nganggung ini kita sudah nuwun tuh. Ya karena kesehatan. Gua anggap aku mari mana ono ya. Mari nglairno gak ingin ini. Ini mergo gak sehat. Tapi tak bela-belani kan ndok kene sampean karepe dhewe tak utus-utus tanganmu. Makanya ngapunten niki lek sampe kesenggol gak kuat kula. Karena aku njaluk tolong sahabat-sahabat banser pengawalane. Kale biasane rondo-rondo iku kudu ngutik ae. Sing nyetot sing apa? Mbok wong wedok-wedok lek nyawang aku gemes ngono model. UGR apane wong ya kok. Buktinya di HP kamu kan ada aku. Padahal suami kamu enggak ada di situ. Ngapunten, ngapunten. Wes, iku bangunlah jiwanya. Saiki lho, makane anak wong yo gak padha karo anak kewan. Moga tak sampe nang ngono to. Lek anak kewan tak kei contoh, anak wedhus jenenge apa? Anak wedhus jenenge apa? Cempe. Sing penting dikei mangan warek-warek iso lemu, gedhe. Dewasanya dijamin bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedhusan. Pokoke kei mangan warek. Anak kebo jenenge apa? Gudel. Sing penting dipakani warek-warek lemu, gedhe. Nanti dewasa dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. Anak sapi jenenge apa? Pedet, pokoknya kayak ono mangan warek, lemu gede, dewasa dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia enggak bisa. Anak manusia jenenge bayi. Lek mek dikei mangan warek, pakani warek, iso lemu anjen iyo, gede iyo. Tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Anak petek jenenge kutuk. Cilik kutuk wedok suarane yo kiek pakani warek iso lemu iso gedhe dadi perawan jenenge Dara bareng wis dadi Dara diperkosa jago. Nah sing merkosai jago limo mari merkosa minggat kabeh. Ayo dadi masalah napa mboten? Mboten. Dadi kasus napa mboten? Urusan hukum napa mboten? Kena dilaporno polisi napa mboten? Tidak masalah dalam dunia perpitian. Walaupun mari diperkosa jago limo, jagone minggat kabeh, wayang ngendok tetep ikhlas. Wayahe angkrem tetep khusyuk walaupun ndok sing diingkremi hasil perkosaane jago limo. Ndoke rolas netes kabeh, gak stres. Anake dimong dirumat. Bareng anak wis gede-gede, sing wedok anake dipendel ya iso dadi babon, anake sing lanang-lanang diteladungi ya iso dadi jago. Gak atik ngrepoti mbake, mangkane gak ono mbah petik momong putu. Lah nek mbah petaunan momong putu enten apa mboten? Berarti hebat ndi wong petaunan karo petik? Mangkel aku ngene. Halo. Saiki lek anak uwong jenenge bayi, cilik suarane yo. Dikai mangan warek lemu gedhe dadi perawan. Bareng wis perawan terus diperkosa karo arek iko. Iko arek ngguyu iko. Dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Itu bedanya. Makanya jangan perlakukan anakmu seperti anak kewan. Trimo dipakani warek, sandangi rapet, turono go nanget, targete sehat, giat, semangat, kuat, diangkat berat. Saking lemune, harus dibekak. Kok pental-pental? Oh iya iku. Iku. Melu mbae wae mbae wis gambleh ya ora kenek. Salahe melu mbae. Wis gak duwe wae mbae. Tambah banter kok. Iku mesti melu mbae iku. Coba melu makne ya wis langsung ngono. Dilanjut mboten? Ya wis. Iki wis sak jam setengah iki teras terus terus terus. Mangkane wis ngene. Anakmu kudu ditoto akhlake, kudu dibekali ilmu. Mulyane wong ya mergo ilmu, regane wong ya mergo ilmu. Ana wong lanang kok panteng gagah gedhe dukur, terus ambune wangi. Atletis kekar berotot. Kok kuning kulite sak untu-untune sisan. Kok panteng gagah gedhe dukur, tapi kau goblok. Lho, ditakoni jenenge dhewe lho gak roh. Taman gelem ngapek mantu. Pakane wedhus sing mendem wedhus e. Mending wong lanang gak patek ganteng, rada kunting, kecentet cilik. Rambutnya cuma telu madhep mendukur sisan. Mbok rambut mbok anten. Tapi pawinter, iso ngatasi kabeh masalah. Larang regane. Lho temen regane wong itu kok ilmu kok. Wong ilmu Masya Allah. Oh wong duwe ilmu, pinter alim, wayahe Jumatan ngelumpuk sak masjid ngenteni sing khotbah, gak ono sing wani. Terus ono wong pinter duwe ilmu, wong alim ra. Monggo alhamdulillah, monggo jenengan sing khotbah, kabeh miyak barisan. Lah nek wong goblok munggah mimbar ya dindorot ya. Mudun lapo peting kringan di kono. Woi, mudun. Ada rekor-rekor munggah mimbar nyekeli tekan barang ngono. Ya dikongkon mudun ambek wong aja peting kringan. Wes. Nah ilmu apa sing kudu dikekno nang anak-anak? Aku titip telu ae. Kita sampeno sak Indonesia. Soale pendidikan kita memprihatinkan. Ayo saiki kita kei rumus telu. Ilmu telu iki ae lek pengen anake hebat berkualitas. Siji, ilmu dini, ilmu syar'i atau ilmu agami. Dua, ilmu profesi. Tiga, ilmu kreasi. Tak gatono i. Angel ngene iki. Larang yo pantes wong rupane nggawa rega kok. Nek model ngene iki yo nglarang. Lokal karo internasional yo seje. Ilmu dini bisa didapat melalui ngaji, ilmu agami melalui ngaji, aja sampai anak gak ngaji. Ilmu profesi didapat melalui sekolah, formal mulai pos PAUD, PAUD, playgroup, TK sampai perguruan tinggi. Ilmu kreasi melalui realitas kehidupan. Nah, ilmu dini, ilmu agami, dandani hati. Ilmu profesi, dandani otak. Ilmu kreasi, dandani otot. Ilmu dini, anakmu dadi takwa. Ilmu profesi, anakmu dadi cerdas. Ilmu kreasi, anakmu dadi terampil. Ilmu dini, anakmu sensitif atine. Ilmu profesi, anakmu cerdas otaknya. Ilmu kreasi, anakmu produktif hidupnya. Wis top pokoknya. Ilmu dini anakmu ahli fikir, ilmu profesi anakmu ahli fikir, ilmu kreasi anakmu ahli ikhtiar. Jadi anak-anak itu akhirnya kolbiah, akliyah, jasadiyah terpadu. Pandai mengolah rasa, mengolah rasio sekaligus berolah raga. Anakmu atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Anakmu ngerti, pinter, turyo prigel. Takwa, cerdas, terampil. Sensitif, kreatif, produktif. Ahli dikir, sergap mikir, gelem malir, gelem nyupir, gelem dangir, lek duwe musuh wani melintir. Kudu ngono, masalah hidup itu cuma tiga kok. Moralitas, kreativitas, kriminalitas. Itu bisa dihadapi dengan tiga ilmu tadi. Ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Iki pelajaran rondok larang, rondok dur, mulanya saya gak paham yang dongong ini. Nek ilmu agami, rungokno. Anakmu bisa kerja pakai hati, namanya kerja ikhlas. Ilmu profesi, anakmu kerja pakai otak, jadi ini kerja cerdas. Kalau ilmu kreasi, kerja pakai otot, namanya kerja keras. Jangan kemana-mana pemirsa, akan saya lanjutkan setelah yang lewat berikut ini. Goyongan. Teni. Ayo sapa sing kate liwat maneh? Eh, Srungana. Woi. Lek kerja pakai otot namanya kerja keras. Lek kerja pakai otak namanya kerja cerdas. Lek kerja pakai hati namanya kerja ikhlas. Ilmu agami kerja pakai hati, kerja ikhlas. Ilmu profesi kerja pakai otak, kerja cerdas. Ilmu kreasi kerja pakai otot, kerja keras. Anak-anakmu kalau cuma mengandalkan kerja otot namanya kerja keras, dapatnya rezeki cuma pas. Tapi kalau ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya akan lebih luas. Apalagi disempurnakan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, Allah berjanji diberi rezeki tak terbatas. Angel lho, gatok-gatok nang ngene iki. Mangkane yo larang ora melu nyumbang ae kok. Cerewet. Ngono wong-wong ya iki. Luarang pengen murah cocok ngundang aku, gampang. Camatmu kon ceramah dhewe. Ngono ae gampang. Bingung. Wes. Halo. Terus mboten tak kayak contoh saya kira gak percaya. Lek mek kerja pakai otot, kerja keras, dapatnya rezeki ya cuma pas. Kayak jaran kayak sapi, kerja otot, kerja keras, gini. Kerja keras sapi dikerakal sedino. Kerja pakai otot, kerja keras ya sapi itu. Oleh rezeki ya pas sama nih jaran. Kompon nyeret dokar, nyeret andong. Itu kerja keras pakai otot, dapatnya rezeki ya pas segitu gitunya. Tapi lek kerja profesi pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Contoh dokter, kerek tukang cubles. Tapi profesi kerja cerdas. Banding no karo sing kerja otot. Nek dokter kerja cerdas profesi, rezekinya lebih luas. Banding no karo podo-podo tukang cubles, kerja otot, kerja keras, tukang ngebor sumur. Niku ya tukang cubles. Suntike gawedi. Mabet gowo sampai melet-melet. Degek-degek mobat mabit sempoyongan. Gone panas keringet brodosan kotor campur lemah gak karu-karuan sing dicuples watos. Bras sampai ratusan kali kadang sik durung nyumber. Dino lho, ya pas oleh 1000. Tapi lek kerja cerdas profesi pakai otak kaya dokter, ya ya cuplese cilik, suntike cilik kan gawanane enteng gone adem bersih ambune wangi diajeni wong sing dicuples empuk. Ada yang nyeneng no al-bokong nyubles sepisane cus sak ngomongin lo gak kira dinyang ambil uang 500 dibayar, 600 dibayar ono dokter dinyang pinten pak dokter, 500 sewu buatan asal kirang pak aleatus gak ono ini kerja otak, kerja cerdas, profesi apalagi dilengkapi dengan kerja pakai hati namanya kerja ikhlas janji Allah dikasih rezeki yang tak terbatas contoh kiai. Iya. Lho kiai itu rezekine tak terbatas min haitsu la yahtasib. Gak soro nyambut gawe. Saman tau weruh ana kiai ketakrakan kerja, kiai golek bekicot, golek kodhok, golek tekek. Gak ono. Ono kiai golek tekek. Hah? Terus ngernet bareng. Gak ono, tapi tonton omahe api. Mobil yo api, kendaraan terus mangan yo enak, masih yo tiga uang. Nah, yo iku mari ngono terus nanti ndi dihormati uang, diajeni dihormati terus bojone ayu, gak kaya rupamu. Telitian sih jaga no kiai kiai roto bojone lah ayu ayu. Iku baru kaya Allah, no kiai bojone kok gak ayu, iku nasib. Nasib, gak nasib ya apa? Hiburannya ya cuma bojo. Kiai nek kate golek hiburan liyane lak gak pantes. Kiai golek hiburan karaoke gak pantes. Nek kapolsek kulino. Gak apa-apa. Lho, kapolsek kudu iso ngono iku, nyelami golek ndek kono iku kono penjahat-penjahat sing biasane ngene pelanggaran-pelanggaran. Kudu pinter ngono iku, biliat bareng kudu iso. Sopo ngomong bandar-bandar mau? Yuk mendekati ngono-ngono iku, carane nangkap penjahat, carane nangkap wong nakal-nakal ya kudu ngono iku to. Pengen cepet munggah pangkat ya kudu kerja sama karo maling-maling ngono iku. Menengo kon gak ro rahasiane kok. Menengo. Lek kiai kate golek hiburan apa? Karaoke gak pantes. Bilyat gak pantas. Hiburane yo mek bojo iku tok nang elek sisan. Kaya taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim nasib. Loh, lek kerja pakai hati, makanya diupayakan ya kerja keras, ya kerja cerdas, ya kerja ikhlas. Modalnya itu tadi, ilmu kreasi, ilmu profesi, ilmu agami. Padukan tiga ilmu itu pada diri anak-anakmu. Anakmu akan hebat, minimal gak kaya bapaknya. Wes, waktunya gak nyukupi. Lah sing dirimu sendiri, yo lakukan apa yang manfaat. Pokoknya manfaat lakonono, iso mu apa? Zaman iso ngulang, ngulango. Zaman iso ngaji, dadi kiai. Ngulang santri, bimbing umat masyarakat. Lek gak iso ngaji, tolong aja dadi kiai, bingung nang wong. Oh iya ya. Kiai gak iso ngaji dadi kiai, bingung nang wong. Kiai ku ya kudu tau mondok, tau riyadhah, yang ngerti nahwu shorof usul fikih mantek balaghah musalah hadis asbabun nuzul sababul wurud kudu ngerti kiai. Kiai temen ngajine Fathul Qori, Fathul Muin, Fathul Bari, Fathul Wahab. Kiai kok ngajine Fathul WhatsApp. Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram. Guru besarnya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kiai opo? No ngono ku. Emoh terus iso mu apa sing manfaat lakonono. Oh ngono. Lah nek petani, ya dadi yo petani sing bener, sing apik. Kerja semangat, dadi pedagang jujur, dembujukan, dadi pegawai jujur. Ojo makan gaji buta. Ngono. Ya Allah, ya Karim. Rungokno to. Woi. Pak Dan Ramil dadi tentara. Wilayahnya di mana? Ya pertahanan, daulatan negara, keutuhan NKRI. Di situ jihadnya. Manfaat ning kono. Polisi, Kapolsek, Kamtibmas, bagaimana wilayah hukum sini kondusif, aman dari pidana, kriminal, jalan-jalan lancar, terus gak ono cegatan. Dadi maksudnya gak ono cegatan niku, masyarakatnya sudah sadar hukum, bukan hanya taat hukum, sudah sadar hukum. Itu gak ono cegatan. Ngapain pakai cegatan masyarakat sudah sadar hukum semua? Anggitmu gak ono cegatan terus gak helman dijarno. Gua anggap Kapolsek goblok ta. Gak helman yang harus dioperasi, dirazia kenapa? Ngeman dirimu. Sama numpak sepeda motor gak gawe helm. Dasmu iku. Larang regane iku. Oni lho pinter misale, numpak sepeda motor gak helman. Mari ngono kebreset srewet kebentuk tayek gegar otak. Entek pintermu karek. Mari ngono. Itu dalam rangka ngeman dirimu, makanya nek gak helman dioperasi, dikongkon helman tujuane, ditilang iku tujuane, hati-hati kon helman ngono lho, bantah gak ono supione yo ditilang, salah supion kanggo nontok arah belakang sampean gak weruh lek komburi kon ono sepeda komburi ono kendaraan, lek gak ono supione makanya bener polisi, gak ono supion tilang ngono, kadang gak ono tutup dop yo ditilang yo bener tutup dop iku yo penting, ayo misalnya sampean peda motor sampean niku gak ono tutupe dope pas wayahe ngejes bauan tersret oek sampean ojo nyalahno gak bantu aku anjane ngono gayamu lah terus tilang pak damai pak damai pak damai pak terus ngetokno duit to 100 mbok 200 duitnya karo polisi ditampani ta gak. Jawaben sampean ngajak damai lho 100.000 200.000 duwite karo polisi ditampani ta gak? Heeh. Polisi cerdas gak gelem nampani goblok. Tampani duwe kok. Mari tampani ada isa. Srek surat tilang tok eno. Lho Pak, damai kok ditilang, Pak? Polisine cerdas kok sak urunge. Lah kon ngekek duwe aku ikhlas ta gak? Ikhlas, Pak. Kok diketilang kok. Ikhlas ya wis tilang. Ikhlas, ya terus duitnya lho rencananya di lebokno kotak amal masjid. Polisi milenial lho siapa ngomong di kesak? Sama bojone polisi tak? Ngawur gak ngono lho gak dikena kotak amal masjid ya dikena arek yatim apa? Pret, gasak ngono ngawur. Wes urang-urang lah nek sampean sugih, yo duitmu iku gawean jihad. Nek ana masjid dibangun, ana musala dibangun, TPQ, ana arek yatim, ana wong fakir miskin, duitmu gawean jihad sak mampumu. Nek duit tenaga ya tenagamu. Duit gak duwe, tenaga gak duwe, ilmu gak duwe, yo dadi seksi doa. Seksi doa. Dongomu. Lah ndonga gak iso menengo. Aja ngrusui. Duit gak kablek. Tenaga remek. Ndonga males gak iso. Kon meneng gak gelem, ngrusui. Ana wong ngono ku kubur ae lek kesuwen. Wis jam 12. Iye karepe ngaji ora oleh wis. Nyuwun ngapunten Bu, sampean terus dhewe kula kondisine tak sehat-sehatno. Kula ning nek sepaning panggung nyengkel mic sehat. Tapi nek wis tekan mobil, oh ngono maneh Mas. Tak niati tombo sehat. Wis ngapunten, ngapunten sing kathah. Sik kurang ta? Ya ngundang omane. Ngundang omane. Ngapunten, ngapunten, wis ngapunten. Pokoke urip iki usaha dadi wong sing manfaat. Iso mu apa kanca-kanca sahabat-sahabat banser ngawal khidmah ulama, khidmah ulama, khidmah ulama, ngawal akidah ahlu sunnah wal jamaah. Weruh ngene iki ngelekno dalan kiai. Soalnya kuatir dicetoti karo ngono-ngono iku. Lho, meneh nang swarga nang akhirat sing gelekno dalan kiai kate mlebu swarga ya sahabat-sahabat banser iki otomatis mlebu swarga disikan. Ngono, oh wis gak apa-apa, gak ono bayarane gak apa-apa. Dorenge wis padha karo tentara kok gak apa-apa. Apa bedane ya gak ono bayaran, malah bintangnya luwih akeh. TNI maksimal 4 bintangnya, iku wis jenderal. Banser 9 bintang. Lho. Sandukure obat ngelu. Obat ngelu mek bintang 7 kok. Iki 9 iki. Oh, tenang ae sahabat, tenang. Wis mbolo ulama, mbolo para kiai. Wis ngono ae. Lah kula sampean iki isone yo mek mbolo ulama, mbolo kiai. Soale ape dadi ulama dhewe gak potongan. Pangkat iki apa? Donya iki sak pira? Mati yo ditinggal kabeh sak soge-sogene. Bakul helm-helme akeh mati yo gak ono sing heleman kok. Mangkane lek wong cerdas yo akeh sedakoe, sedakoh, sedakoh, sedakoh terus. Wong goblok iki mung wedi donyane diklumpukno. Mangkane aku lek ngarani wong loman iku asline wong medhit. Wong medhit iku asline wong loman. Mesti bingung ya, Pak. Wong loman iku asline wong medhit. Wong medhit iku asline wong loman. Nek wong loman asline wong medhit, iya. Loman dene sedekah donyane dikekekno wong loman. Asline iku wong mewedhit. Soale nang akhirat donyane kate dipek dhewe. Mewedhit iku. Ngene saiki dikekekno wong kaya loman. Nyanyanyanyanyanyany. Iku asline wong mewedhit. Mergo mene nang akhirat nang swarga donyane dipek dhewe. Lah nek wong medhit iku wong loman iku. Donya diklumpukno e gak tau disedekahno. Diklumpukno akhire ditinggal mati. Apa sih ngepek dunia ini? Ya wong-wong lauman deh mau paham bahwa enggak ya wes, esok kapan-kapan aja tak terang langsung jelas ya ngapunten ngapunten, ngapunten semoga-moga manfaah maslahah barokah fitin wa dunia wal akhirah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinash shiratal mustaqim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi sallimu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala 'an kulli sahabati rasulillahi ajma'in Alhamdulillahirabbil alamin Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah Allahumma la tad'a lana fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa shafaitah wa la dhallan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la mu'sidan illa yassartah wa la maqsudan illa hassaltah